Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, melapangkan untuk kita kemudahan demi kemudahan, sehingga dengan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang mudah dalam menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui demi kesempurnaan ibadah sholat yang senantiasa kita laksanakan minimalnya 5 kali sehari sepanjang usia kita. Pembahasan yang dimaksud diberi judul oleh penulis rahimahullah dengan judul Babul Imamah. Bab adab-adab yang berlaku bagi imam dan makmum. Jadi serba-serbi seputar imam dan makmum dipilihkan oleh beliau rahimahullah beberapa hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berkaitan dengan adab-adab yang diperhatikan oleh imam maupun oleh makmum supaya ibadah sholatnya semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan al-hadithu tsani wa sab'un, hadis yang ke-72, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام, beliau pernah bersabda, yang sabda beliau ini bernada ancaman. Kata beliau, أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام, tidakkah orang yang berani mengangkat kepalanya sebelum imam bangkit dari sujud, takut ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, takut apabila Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Aw yaj'alallahu suratahu surata himar, atau tidakkah dia khawatir kalau dia mendahului imam sebelum imam bangkit dari sujudnya, Allah akan rubah wajahnya seperti wajah keledai. Hadis yang singkat dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam bernada ancaman, yang kalau mau disimpulkan, Rasul memberikan ancaman, hati-hati orang yang suka mendahului gerakan imam. Jadi imam belum bergerak, makmum lebih dulu bergerak, terutama pada posisi sujud. Saat imam masih dalam posisi sujudnya, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Walaupun mungkin dirasa sujudnya ini sedikit lebih panjang dari biasanya. Selama imam belum bergerak, selama imam belum beranjak menuju gerakan selanjutnya dalam ibadah sholat, makmum tidak boleh mendahului imam. Rasul memberikan ancaman yang nekat, dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab yang disegerakan di dunia dalam bentuk dirubah kepalanya menjadi kepala keledai, badan manusia kepala keledai, atau Allah ganti wajahnya menjadi wajah keledai. Sepintas nampak, apa iya sekeras itu ancamannya? Masa hanya mendahului gerakan imam dalam sholat? Mungkin karena dia terburu-buru, ada hajat yang harus dia tunaikan. Imam pada gerakan sholatnya normal, wajar. Tidak gerakan yang terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Wajar gerakan imam tadi. Cuman hamba tadi mungkin karena terburu-buru, ingin segera selesai sholatnya, sehingga pada beberapa gerakan dia mendahului imam. Imamnya belum sempurna rukuk, dia sudah turun rukuk. Imamnya belum sempurna berdiri i'tidal, dia sudah mendahului i'tidal. Imamnya sujud, sebelum bangkit dari sujudnya menuju gerakan duduk di antara dua sujud, dia sudah duluan. Ya. Dibahasakan oleh Rasul, jangan sampai ada yang mengangkat kepalanya sebelum imam bergerak. Ya, ini ancaman yang cukup tegas dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi makmum, adab yang harus mereka perhatikan, tidak boleh mendahului gerakan imam. Isi hadisnya yang berisi ancaman yang mengerikan, Allah akan menghukum orang-orang yang berani mendahului gerakan imam, dirubah wajahnya menjadi wajah keledai. Na'udzubillahi min dzalik. Perasaan yang sama juga pernah dirasakan oleh salah seorang muhaddits. Jadi zaman dahulu, ini dikisahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah ini kumpulan kejadian-kejadian sejak awal penciptaan Nabi Adam, bahkan penciptaan alam semesta sampai hari kiamat. Sehingga dikasih judul oleh Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan akhir. Di dalam kitab tersebut ada seorang ahli hadis, saat masih belajar mendengar hadis ini merasa gak mungkin kayaknya. Masa cuman gitu tok kemudian dirubah wajahnya menjadi wajah keledai. Nekat dicoba. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dengan sengaja, padahal dia tahu ilmunya, nekat dia bangkit sebelum imam bangkit dari sujudnya. Ya, jadi dengan sengaja ingin menguji apakah betul-betul dirubah atau tidak. Ini yang enggak diperbolehkan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Mungkin karena masih baru belajar, ya. Dengan semangatnya pada masa-masa muda, ya, darah muda, itu kan seringkalinya kurang bijak dalam mengambil tindakan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nekat mendahului gerakan imam. Subhanallah, semenjak itu dia mengalami perubahan pada wajahnya. Sampai pada akhirnya muhaddits tersebut tidak berani menampakkan wajahnya di hadapan orang lain. Kemana-mana pakai penutup kepala. Kalau bahasa Arabnya itu khimar, pakai khok. Ya, kebetulan saya bawa apa namanya serbannya. Jadi kemana-mana ditutup kepalanya seperti ini. Nggak kelihatan toh? Nah, semacam ini. Kemana-mana selalu ditutup kepalanya. Nggak mau ditampakkan wajahnya. Sampai akhirnya dia menjadi guru besar. Ketika menjadi guru besar ilmu hadis, saat menyampaikan kajian, selalu dibalik hijab. Padahal pesertanya ini laki-laki. Jadi minta disediakan hijab, ya, yang menghalangi pandangan manusia sehingga tidak bisa melihat wajah guru yang menyampaikan kajian ketika itu. Ya, karena manusia ketika itu butuh dengan ilmunya, syarat apapun diterima. Dibuatkan hijab khusus, mihrab khusus untuk muhaddits tersebut. Memang semenjak itu beliau taubat, ya, kemudian menjadi penghafal hadis. Sampai menjadi guru besar dalam ilmu hadis, dibutuhkan ilmunya oleh umat, ngisi kajian. Hadirin azani Allah wa iyyakum, tapi enggak pernah dilihat wajahnya oleh manusia. Yang dikenali hanya suaranya. Sampai suatu ketika ada salah seorang murid yang sudah lama berguru, penasaran. Kira-kira guru saya itu kenapa? Apa karena terlalu tampan sehingga khawatir menjadi fitnah? Atau ada penyakit sehingga malu untuk menampakkan wajahnya, atau ada apa? Sampai akhirnya murid seniornya tadi minta izin, ya, kepada gurunya, boleh enggak melihat wajah gurunya. Maka sang guru tadi mengatakan kepada muridnya, ya bunayya, wahai muridku, la tukhalif haditsan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali menyelisihi hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sekali-kali menyelisihi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka untuk murid seniornya tersebut secara khusus eksklusif, ya, dibuka tabirnya, diperlihatkan wajahnya, muridnya terkaget-kaget. Ternyata wajah gurunya betul-betul seperti wajah seekor keledai. Betul-betul dirubah. Enggak hanya sifatnya yang dirubah, tapi wajahnya betul-betul dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai muhaddits tadi enggak berani menampakkan wajahnya kepada orang. Malu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hanya ditampakkan kepada murid seniornya tadi dan berpesan, jangan sekali-kali menyelisih hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai apa yang menimpa diriku juga menimpa dirimu. Nah, dan itu dibukukan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Masya Allah. Dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, terdapat adab yang harus diperhatikan oleh para makmum dalam ibadah sholat berjamaah, yaitu an-nahyu an taqdimil imam, larangan mendahului gerakan imam, khususnya pada posisi sujud. Tidak boleh mendahului gerakan imam. Muncul pertanyaan, bagi yang melanggar, apakah batal sholatnya? Ataukah pahalanya yang berkurang tapi tetap sah sholatnya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat sholatnya batal. Karena larangan menunjukkan rusaknya sebuah amalan. Kalau amalan tadi dianggap rusak, maka dihukumi batal. Menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi, jumhur para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka mengambil pendapat, sholatnya tetap sah. Selama gerakan mendahului imam tidak terlalu parah. Kalau gerakannya makmum mendahului imam sudah keluar dari batas yang wajar, batal sholatnya. Misal imam masih baca surat, tahu-tahu makmum supaya cepat selesai sholatnya rukuk sendirian. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Imamnya masih baca surat. Mungkin tersisa ayat terakhir misalnya, makmum dengan sengaja langsung turun pada posisi rukuk. Maka yang demikian batal sholatnya. Karena gerakan mendahului imam yang seperti ini tidak diberi toleransi. Enggak diwajarkan. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau gerakannya tadi itu mendahului imam hanya selisih sekian detik, khanibidina azani Allah wa iyyakum, masih dimaafkan. Tapi mengurangi pahala sholat. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau mengurangi pahala sholat, semua ulama sepakat. Namun terkait dengan batal atau tidak sholatnya, khilaf di kalangan para ulama. Jumhur para ulama berpendapat, selama gerakan mendahului imam tersebut tidak keluar dari batas yang wajar, sholatnya tidak batal, tetap sah. Tapi kalau gerakan mendahului imam ini keluar dari batas yang diwajarkan, maka batal sholatnya. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam ditunjuk dalam sholat untuk diikuti gerakannya oleh makmum. Jadi imam ditunjuk dalam sholat, salah satu fungsinya untuk diikuti gerakannya oleh makmum. Jadi imam terlebih dahulu melakukan gerakan sholat, baru makmum mengiringi. Tidak boleh mendahului, juga tidak boleh terlalu jauh jarak antara gerakan imam dengan gerakan makmum. Harus beriringan, tapi imam lebih dulu melakukan gerakan. Fala takhtalifu alaih. Jangan sampai para makmum menyelisihi gerakan imam. Dalam artian, tidak boleh mendahului, juga tidak boleh terlalu lama dalam mengikuti gerakan imam. Ini adab dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih mempertegas hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah pada riwayat sebelumnya. Kalau riwayat sebelumnya pada gerakan sujud, kali ini lebih umum semua gerakan sholat. Fa idza kabbara, kalau imam membaca takbir, fa kabbiru, maka ikuti takbirnya. Wa idza raka'a, kalau imam sudah rukuk, farka'u, maka ikutilah gerakan rukuknya. Jadi nunggu imamnya dulu rukuk, baru makmum yang rukuk. Wa idza qala, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, posisi i'tidal. Fakulu, maka katakan Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada, kalau imam sempurna sujudnya, fasjudu, baru ikutlah sujud, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi imam terlebih dahulu melakukan gerakan, baru kemudian diikuti oleh makmumnya. Tidak boleh mendahului, juga tidak boleh terlalu lama jaraknya. Termasuk ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, kalau imam sudah takbiratul ihram, maka kita setelah imam sempurna masuk dalam sholat, selesai mengucapkan takbiratul ihramnya, makmum diperintahkan bergegas mengikuti imam. Jangan menunda-nunda atau menyengaja berlambat-lambat dalam mengikuti takbiratul ihram. Ya. Jadi kalau misalkan ya ada keperluan yang mengharuskan dia untuk chattingan sebelum sholat, selesaikan sebelum kita berada dalam barisan shaf saat imam takbiratul ihram. Ya, jadi imam kalau sudah takbiratul ihram termasuk kesalahan, makmum masih sibuk jawab WA. Ya kan? Ini imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bahkan kalau sholatnya jahriyah sudah membaca suratul Fatihah. Yang sebelum suratul Fatihah, imam membaca iftitah. Iftitahnya sudah selesai, sudah masuk bacaan suratul Fatihah, makmum tidak segera takbiratul ihram, tapi asyik balas WA. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Sebentar pak, COD-nya nunggu. Saya mau sholat. Difotoin lagi. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Nih, saya di, apa namanya, shaf terdepan. Imamnya lagi baca suratul Fatihah. Video. Ya, biar lebih marem. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini termasuk kesalahan. Ya. Karena pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, fala tahtalifu alaih. Jangan menyelisihi gerakan imam. Kata para ulama, jangan mendahului, juga jangan terlalu lama jeda antara gerakan imam dengan makmumnya. Khanibidina azani allahu wa iyyaku. Termasuk yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, berdasarkan riwayat yang lain, disebutkan dalam riwayat al-imamu Ahmad, juga dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, termasuk ikhanibidina azani allahu wa iyakum, pada posisi membaca amin. Ya, membaca amin. Disinggung pada riwayat sebelumnya, fa innahu man wafaqa ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya itu kok bertepatan dengan aminnya para malaikat, ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan bidina azani allahu wa iyyakum, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, di antara yang perlu dicermati, ucapan amin yang diucapkan oleh makmum itu setelah imam. Imam juga baca amin. Jadi setelah waladhallin amin, boleh lirih, boleh kenceng untuk imam. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Untuk makmumnya disunahkan jahr, lantang, kan gitu ya. Tapi memulai bacaan amin itu setelah mendengar imam membaca amin. Jadi ketika imam selesai waladhallin amin, baru langsung makmum mengiringi amin. Kalau kebetulan aminnya itu berbarengan pas dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Yang keliru, imam belum selesai Fatihahnya sudah baca amin. Nah, biasanya ini anak-anak. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Ya, imamnya masih ghairil maghdubi alaihim waladdallin, masih waladdallin. Langsung makmum yang anak-anak amin. Nah, itu keliru. Kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk kalau imamnya sudah waladhdallin, belum amin sudah langsung amin. Jadi ditunggu imamnya mengucapkan amin. Kalau pas terdengar imam amin, langsung diiringi amin. Itu yang diingatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, supaya sempurna salat berjamaah yang kita lakukan setiap hari. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa idza shalla jalisan, apabila imam salat sambil duduk, fa shallu julusan ajma'un, maka makmum ikut salat sambil duduk serentak. Kalau imamnya salat sambil duduk, tentunya karena halangan, uzur, mungkin imamnya enggak terlalu sehat. Dalam keadaan imam satu-satunya yang bisa dipercaya menjadi imam sholat, yang paling ngerti bacaan Qur'annya, ngerti hukum fikihnya, hanya dia. Ya, enggak bisa digantikan misalnya, enggak ada naibnya. Kemudian harus mengimami sholat dalam keadaan duduk lantaran kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan berdiri, maka makmum seluruhnya walaupun sehat ikut gerakan imam. Jadi imamnya sholat sambil duduk, makmum ikut sholat sambil duduk. Lebih mempertegas lafaz hadis berikut ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah bercerita. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan ibadah salat, fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisan. Rasul pernah suatu ketika mengimami manusia dalam keadaan sakit. Fa shalla jalisan, beliau salat sambil duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Ada beberapa sahabat yang makmum di belakang beliau salat sambil berdiri. Fa asyara ilaihim. Rasul memberikan isyarat kepada mereka, anijlisu, supaya duduk. Nah, Rasul ini punya mukjizat. Beliau bisa melihat dari belakang punggung tanpa menolehkan kepala beliau alaihi salatu wassalam. Kalau kita kan enggak bisa lihat arah belakang ya, kecuali pakai spion atau cermin. Ya kan? Harus noleh dulu. Rasul alaihi salatu wassalam walaupun ketika sedang salat, walaupun tidak noleh ke belakang, beliau bisa lihat apa yang ada di belakang beliau. Nah, ketika beliau sholat sambil duduk, ternyata di belakang beliau ada orang yang makmum sambil berdiri. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk. Ya, diisyaratkan untuk sholat sambil duduk. Falamma sarafa, setelah selesai sholat, qala, Nabi berkata, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu ditunjuk supaya makmum mengikuti gerakan imam. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam ruku', ikuti rukuknya. Kalau imam i'tidal, ikuti i'tidalnya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau imam salat sambil duduk, maka makmum ikut salat sambil duduk. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Baik. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin na'azani Allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita wujub mutaba'atil makmum lil imam. Bagi makmum diharuskan mengikuti gerakan imam fis shalah, dalam salat. Wa tahrimul musabaqah, tidak boleh mendahului gerakan imam. juga menunjukkan kepada kita, khanibidina azani Allah wa iyakum, jawaz salatil imam jalisan li'ajzihi anil qiyam. Boleh imam salat mengimami manusia sambil duduk kalau tidak mampu berdiri. Ya, itu diperbolehkan. Ketika ada badal diganti dengan badalnya, boleh. Seandainya makmum enggak mau diganti, mintanya imam rawatibnya yang maju, padahal imam rawatibnya tidak kondisinya kurang enak badan, kurang fit, kalau mau jadi imam harus dengan duduk, tetap sah salatnya sekalipun dengan duduk. Dan pada posisi tersebut makmum mengikuti gerakan imam. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Masya Allah. Nah, ini tiga hadis yang menjelaskan kepada kita salah satu adab dalam sholat berjamaah. Makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului gerakan imam, juga tidak boleh terlalu lama jeda antara gerakan imam dengan gerakan makmum ketika berjamaah. Kalau yang demikian tidak diperhatikan, khawatirnya bisa mengurangi kesempurnaan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam melengkapi dan menyempurnakan adab-adab sebagai imam maupun adab-adab sebagai makmum dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah setiap harinya. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Ayo. Berapa lama? Baik, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saat imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apakah makmum ikut baca sami Allahu liman hamidah ataukah langsung diganti dengan Rabbana walakal hamdu? Sebagian mengatakan bacaan tersebut diucapkan setelah mengikuti bacaan imam. Jadi sama-sama baca sami Allahu liman hamidah. Sebagian mengatakan berdasarkan zahir hadis ini, dan ini yang dipegangi oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamdu. Seperti ini. Artinya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Antum mau pakai yang pertama monggo, pakai yang kedua juga monggo. Ya, karena babnya bab fikih. Nah, nah, tayyib. Untuk mengucapkan amin itu bersamaan, tapi imam duluan. Jadi ketika imam A, langsung makmum ikut beriringan, seperti itu. Jadi enggak nunggu imamnya amin baru makmum amin, enggak, tapi beriringan. Beriringan. Karena kalau bisa beriringan dan kebetulan berbarengan dengan aminnya para malaikat, nah itu keutamaannya diampuni dosa-dosa. Tapi imam terlebih dahulu baca amin. Jadi kalau sudah terdengar a, langsung ikut. Yang tadi diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kebanyakan kaum muslimin itu imam belum sempurna selesai fatihahnya sudah langsung amin. Nah itu yang hendaknya dihindari, seperti itu. Jadi secara prakteknya untuk bacaan amin ini berbarengan, tapi imam yang duluan, dengan kalau sudah terdengar a, langsung makmum ngikuti, seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau imamnya tidak membaca amin atau tidak kedengaran, misalkan ya, tidak kedengaran karena mungkin shofnya panjang banyak, ya maka makmum baca amin. Mengingat amin itu salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang membuat orang-orang Yahudi itu iri. Ya, orang Yahudi itu iri dengan bacaan amin yang diucapkan secara lantang berjamaah saat sedang sholat. Ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak kedengaran, ya dikira-kirakan. Pokoknya imamnya sudah selesai dari bacaan surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Kok gak denger ini aminnya imam? Apa kemudian dinteni? Nggak, begitu. Seandainya kok gak kedengaran atau imam gak baca amin, ya kita baca amin. Makmum tetap baca amin. Seperti itu. Barakallahu. Apakah itu lafaz amin khusus Al-Fatihah itu hanya ada dalam sholat? Bagaimana jika ada orang baca surat Al-Fatihah di akhir dia baca amin? Kalau amin selesai baca Al-Fatihah dalam sholat, sepakat para ulama itu disyariatkan, diperintahkan. Tapi seandainya kalau lupa, tidak diganti dengan sujud sahwi. Ya, cuman disyariatkan. Bagaimana di luar sholat? Kalau di luar sholat, mengucapkan amin, at-ta'min setelah membaca suratul fatihah, diperbolehkan. Boleh. Tapi tidak dijadikan kebiasaan. Ya, toh? Boleh. Kalau misalkan selesai dia baca Al-Fatihah pada rotib kebiasaannya baca Quran hari-hari gitu kan, mesti baca Al-Fatihah pas bagian awal Fatihah terus dia baca amin, enggak masalah, labas, karena amin itu kan sebenarnya doa supaya dikabulkan, karena bagian akhir surat Al-Fatihah itu isinya doa, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian dibaca amin yang artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Kalau di luar sholat boleh, tapi tidak perlu dijadikan kebiasaan. Karena kalau dijadikan kebiasaan, ini butuh dalil secara khusus. Kalau boleh, boleh. Ya, tapi kalau diharuskan, nah itu ya harus ada dalilnya. Seperti itu. Nah, sudah isya namanya ya. Nah, naktafi al-qadar subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.